Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Qala Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi kitab al-Ubudiyyah wa hakada aidan talibul mal. Demikian pula orang-orang yang sibuk mencari harta, fa inna dhalika yasta'biduhu wa yastariqu. Terkadang ya, mereka itu memperbudak dirinya untuk mendapatkan harta tersebut. Artinya hammahu bi tahsilil mal bi ayyi wasilah. Dia berusaha untuk mendapatkan harta tersebut namun dengan berbagai cara. Baik itu min halalin atau min haram. Terkadang dia mendapatkan dari yang halal, bahkan bisa juga dia mengambil dari yang haram. Apakah itu dengan cara bistariqah, dengan cara mencuri, berjudi, ataupun menjual sesuatu yang barangnya itu sebetulnya barang yang tidak bagus tapi dikatakan baik. Bi ayyi wasilah, li'annahu yuhibbul mal, karena memang dia sangat menginginkan harta tersebut, maka dikatakan fahuwa 'abdun lil mali, maka dikatakan orang seperti ini adalah 'abdun lil mal, hamba harta. Wal iyadu billah walidzalik yatlab al-mal bima yaskhatullah wa bi ayyi wasilah, sehingga dia mencarinya namun Allah Subhanahu wa taala murka disebabkan bi ayyi wasilah, dengan cara-cara yang kotor ya, cara-cara yang jelek yang diharamkan oleh Allah. Berbeda dengan orang beriman ya. Orang beriman ya, amal mukmin fawa wa inkana yuhibbul mal, sekalipun dia memang butuh ya, terhadap harta itu membutuh ya, namun tidak sampai mengedepankan mahabbatil mal ala mahabbatillah. Dia tidak la yuqaddim mahabbatil mal, tidak sampai mengedepankan untuk mendapatkan harta tersebut ya, artinya mencintainya dibandingkan kecintaan kepada Allah. Fa idza ta'aradat, apabila memang bertentangan antara mahabbatil mal mahabbatillah. Kalau misalkan itu bertentangan antara kecintaan dia terhadap harta dan kecintaan terhadap Allah, maka fa innahu yuqaddim mahabbatil mal, maka dia akan mengedepankan kecintaannya terhadap Allah. Walidzalika yatruku al-haramat, ya, berani untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan sekalipun konsekuensinya dia tidak akan mendapatkan harta tersebut atau akan dikurangi, tapi dia lebih cinta kepada Allah. Wa yatruku riba, bahkan berani untuk meninggalkan bentuk riba ya. Wal kadzib, ya, meninggalkan segala bentuk kedustaan, kebohongan dan sebagainya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena harta tersebut ya, sekalipun dia besar, tapi kalau misalkan itu diambil dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bisa jadi wali yantafi minha, tidak akan bermanfaat. La fi dinihi wa la fi dunya, sekalipun itu untuk agamanya ataupun untuk dunianya. Wala fi akhirati, demikian pula untuk akhiratnya. Hanya innama yat'afi jam'iha faqat. Hanya lelah, capek ketika dia mengejar atau mengumpulkan harta tersebut saja. Nah, jadi terpenting di antara untuk mendapatkan harta tersebut, ya, harus dari cara-cara yang baik, yang halal, yang bisa bermanfaat untuk dirinya, agamanya, dan akhiratnya. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberkahi. Falladzi yaqna bima ahallallahu yubarik. Ya, jadi orang-orang yang merasa puas ketika dia mencarinya, namun dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkannya. Wa yunmi lah, wa yunmi mana? Wa yadni qalbah, bahkan akan mencukupi. Jadi hatinya itu merasa cukup, merasa bahagia. Bahkan dia juga bisa wa yunfiq fi sabilillah. Bisa berinfak di jalan Allah. Itu kalau dengan cara-cara yang baik dan dia merasa puas, ya, merasa cukup. Wahadil umur nau'an, dan perkara ini, ya, yaitu al-amwal, ya, harta ada dua macam. Minha ma yahtaj al-abdu ilaih, yang pertama, ya, harta yang memang dibutuhkan bagi seorang hamba. Kama yahtaj ilaihi min ta'ami wa syarabi wa maskanihi wa man kahihi wa nahwi dalik. Seperti dia butuh untuk makan, minum, ya, tempat tinggal, atau juga menikah dan sebagainya, dari kebutuhan manusia. Nah, jadi ada dua macam. Yang pertama, kismun yahtaju al-ab, yang memang diperlukan, ya, kebutuhan pokok primer yang harus ada, ya, sandang pangan, ya, papan, ya, baik itu makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Tentunya fahada lalau ma'alihi dasa fi talabi wa tahsin, ini tidak akan menjadi tercela apabila dia mencari harta tersebut. Memang dia butuh untuk makan, untuk minum, ya, untuk tinggal. Dan tentunya dengan cara-cara yang baik. Wa tahsiluhu minal halal, harus dicari dari yang halal. Bahkan dikatakan bal huwa ma'jurun ala hada. Kalau orang untuk mendapatkan hal tersebut, ya, harta tersebut dengan cara yang baik, cara yang halal, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ya, baik dari sisi makannya, minumnya, tempat tinggal, atau yang lain, tentunya hal ini ma'jurun ala hada, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tulamu ala kifab. Dan orang-orang yang ketika dia mencari harta atau tidak butuh dengan bantuan orang lain, tentunya tidak akan tercela hidupnya. Ini yang pertama. Yang kedua, fudhul mal, itu harta yang berlebih. Artinya dia sudah cukup, ya, dari harta tersebut, cuman Allah Subhanahu wa taala kadang berikan lebih, ya, berkali lipat, ya. Bisa untuk membuat rumah mungkin 2-4, atau untuk kendaraannya dan sebagainya. Al-fudul mal al-za'ilah, harta tambahan, anil haja, dari kebutuhan yang sudah dia penuhi. La yambagilil'ab ayyata'alak biha, tentunya harta-harta seperti ini, ya, maka tidak pantas bagi seorang hamba untuk apa istilahnya cenderung untuk mendapatkan ya, harta tersebut ya. Ayat ta'alak biha, sehingga dia mencari ya, tadi dengan berbagai macam cara ya. Kalau misalkan dengan cara yang halal labas dalam rangka untuk bisa berinfak, untuk memberikan bantuan kepada yang lain atau untuk dirinya dan keluarganya agar terpenuhi, maka hal ini tidak mengapa. Namun apabila dia sampai dia berambisi untuk mendapatkan tersebut dengan cara-cara yang kotor, bihai idza hasatu ridha radhiya, kalau dia dapat ya dia senang. Namun wa illam yahsul lahu sakhita, kalau dia enggak dapat, nah berarti dia akan marah murka. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Nah, fahada yatlubuhu minallah wa yarghab ilayhi wa yakunul mal indahu yasta'miluhu fi hajati banzati hibarih alladhi yarkabu. Jadi harta tersebut yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diibaratkan ya, fayakunul mal seperti orang yang mengendarai ya, keledai. Jadi ketika dia ingin bepergian, kemudian dia butuh dengan kendaraan. Ya, jadi ada ya, alat atau media yang bisa untuk sampai ke tempat tujuan tersebut. Nah, jadi harta itu ya, dianggap sebagai media saja. Jadi palisa makna madzamma habbul mal ayyatul mal wa iktasil ala ibadah. Bukan berarti maknanya orang yang cinta harta itu menjadi tercela karena dia meninggalkan harta tersebut, sehingga dia berani untuk meninggalkan pencarian pekerjaan ya, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan makan, minum dan sebagainya, karena dianggap kalau dia sibuk dengan mencari dunia berarti dianggap tercela. Bukan seperti ini maknanya. Jadi hanya mencukupkan dengan ibadah. Nah, bal inna talabar rezeki minal ibadah. Bahkan orang yang bekerja mencari rezeki itu juga termasuk ibadah. Yujar alaih, tetap dia akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta tersebut ya, ma yasta'inu bihi 'ala hayatihi wa ibadatillah. Dalam rangka untuk membantu ya, di dalam kehidupannya dan juga untuk membantu di dalam ibadah kepada Allah. Walakin minal kasbi al-halal at-thayyib. Kan tapi tetap harus dicarinya, didapatkannya dari cara-cara yang halal, yang baik ya. Jadi ni'ma bil mal as-salih lirrajuli as-salih. Jadi sebaik-baik harta yang saleh itu tentunya yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh ya, itu namanya harta yang baik. Kenapa? Karena orang yang soleh dia akan ketika mendapatkan harta dari cara yang baik, cara yang halal, dia juga akan membelanjakannya ya, di jalan Allah untuk kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, untuk diinfakkan di jalan Allah ya, dan yang lainnya yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga yang lainnya. Nah, tidak untuk berpoya-poya, untuk berjudi atau yang lain. Nah, wal jihad bil mal muqaddam al jihad bin nafsi fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjihad untuk mendapatkan harta itu lebih dikedepankan dibandingkan berjihad untuk jiwanya. Ini ya, sudah ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. fa inna ya, li anna jihad bil mal yata'adda nafsu, karena dengan dia mencari harta tersebut tentunya manfaatnya itu akan lebih banyak lagi. Nah, itu kalau dia dicari dengan cara yang baik ya, cara yang halal, maka dia akan bisa membelanjakannya pun dengan cara yang lebih bermanfaat lagi. Fal mal al matlub ya, walakin lahu turuq syara Allah bi kasbi wa infaqi ya, tetap harta yang dicarinya itu ya, harus sesuai dengan apa yang sudah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melanggar aturan yang diharamkan oleh Allah ya, ketika dia mencari harta tersebut dan bisa untuk memberikan infak di jalan Allah. Ghaira anna katsiran minan nas la yaqna bi hadhihi turuq, namun banyak sekali manusia yang dia tidak puas dengan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar harta tersebut diberkahi, tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang mereka itu tidak akan merasa puas. Nah, dan dia juga tidak rela. Maka orang-orang seperti ini ketika dia mencarinya itu di jalan yang haram, kemudian dibelanjakannya pun di jalan yang haram, ya, maka mereka itu dikatakan apa? Abdun. Ya, abdun lil mal atau abdul mal, ya, hamba dunia, hamba harta. Adapun orang yang tadi merasa puas, alladhi yakna bituruk al-mubaha wa yakhud al-mal lil-isti'anah bihi ala ibadatillah fahuwa abdun lillah. Kalau orang dia mencari harta tersebut ya, dari cara-cara yang mubah, cara yang baik ya, yang halal, dalam rangka untuk menolong di dalam kehidupan dia, membantu dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang ini bukan abdul mal ya, tapi dia adalah abdun lillah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berbeda ya. Sama-sama mencari pekerjaan dan cari harta, namun ternyata berbeda. Yang satu abdul mal, yang satu abdunillah. Ya, hamba Allah dan hamba harta. Jadi wal farqu baina hada wa dak bayyin. Ya, jelas di antara perbedaan keduanya. Ya, kalau orang mencari harta dengan cara-cara yang kotor, cara yang licik, ya, menipu dan sebagainya, maka orang seperti ini abdun lil mali atau abdul mal, ya, hamba harta. Namun kalau dia mencari pekerjaan sekalipun itu sedikit atau cukup bagi dirinya untuk makan, minum dan keluarganya, namun dia juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membantunya, maka orang-orang seperti ini dikatakan abdun lillah. Nah. Al-insan bihaja ila ta'am. Ya, namanya manusia itu butuh kepada makan, minum. Wa hada la yasil ilai illa bil ma. Dan tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan tadi. Ya, dengan harta tersebut. Demikian pula apabila butuh bihaja ila zawaj, ya, untuk masuk ke jenjang pernikahan, dia juga butuh untuk mendapatkan harta tersebut. Wala tazawaj illa bimal, karena tidak mungkin dia menikah tanpa dengan adanya harta. Maka penting untuk senantiasa mencari harta tersebut, berusaha dengan berbagai sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala li talab rizq, disertai dengan addu'a. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada-Nya. Maka yang demikian adalah yang dianjurkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harta yang baik, harta yang halal, yang bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimusnahkan dan juga tidak terombang-ambing dengan berbagai macam kejelekan. Nah, ini diantara pentingnya untuk senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan sebab yang bisa memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah, apakah itu dengan cara yang halal, cara yang baik, dan juga bisa membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal seperti ini adalah yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ini diantara nasihat yang diberikan oleh Syekh rahimahullah. Dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.